ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله kita berkumpul di sini pada malam ini yang insyaallah taala Allah azza wajalla turunkan barakah dan rahmatnya kepada kita sekalian untuk menuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu akan mendapat ganjaran yang sangat besar sekali, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, niscaya Allah azza wajal akan mudahkan jalan baginya menuju jannah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang salah satu ajaran yang masuk ke dalam Islam dan umurnya telah lama sekali, telah tua sekali, ajaran yang dinamakan dengan Syiah. Pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, sebelum memasuki pembahasan tentang Syiah, saya terlebih dahulu akan menerangkan beberapa mukaddimat yang sangat penting sekali diketahui oleh para thullabul ilm. Muqaddimah yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, Allah Jalla wa'ala perintahkan Rasul yang mulia, in kuntum tuhibbun Allah, jika kamu memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Ayat yang mulia ini sebagai hakimatun, pemutus kepada setiap orang yang mendakwakan dirinya cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti tariqatul Muhammadiyah, tariqah, jalan yang ditempuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa saja yang mendakwakan dirinya cinta kepada Allah, demikian juga setiap orang yang mendakwakan tentang Islam tetapi tidak mengikuti tariqatul Muhammadiyah, maka dakwaannya adalah kadzib, dusta, dan mardudun, tertolak. Kama qala alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, yakni dalam agama kami ini, mengadakan salah satu cara tariqah di dalam agama kami ini yang tidak ada keterangannya dari kami, yakni dalam agama kami ini Al-Kitab wa Sunnah, fahuwa raddun, maka tertolaklah dia. Dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. وفي رواية لمسلم dalam salah satu riwayat bagi Imam Muslim, من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami Allah wa Rasul, فهو رد, maka tertolaklah amalnya tersebut. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول, dan barang siapa yang memusuhi rasul, من بعد ما تبين له الهدى, sesudah nyata dan jelas baginya al-hidayah, petunjuk, yakni al-Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke mana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayuhal ikhwan fillah, dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal tidak mencukupi firman-Nya, wa may yushafiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwalli ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira. Tetapi Allah memberikan ziyadah tambahan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalau Allah Azza wa Jalla katakan, wa may yushafiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla ila akhirih, yakfi haqqan. Tetapi ada hikmatul balighah, hikmah yang sangat tinggi sekali, yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti ittiba' selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini? Apakah orang-orang mukmin yang berada pada zaman kita sekarang ini? Kalla thumma kalla. Orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, di antara mereka ialah Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di kitabnya Naqdul Mantiq, mengatakan bahwa orang-orang mukmin di sini as-sahabah. Orang-orang mukmin di sini as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi barang siapa yang memusuhi Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat, Allah akan sesatkan dia kemana dia berpaling. Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa dalam memahami Al-Kitab wa Sunnah, mengikuti tariqah as-sahabah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa di dalam umatnya nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 nar dan yang satu jannah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ma'ana 'alaihi wa ashabi." Ma'ana 'alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada di atas. Ini firqatun najiyah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis yang derajatnya mutawatirun, dikeluarkan oleh jama'atun minas sahabati, jama'ah dari para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Imran bin Husain dan lain-lain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum wa fi riwayatin khairun nas wa fi hadithin akhar khairu ummati wa fi hadithin akhar khairu hadhihi al-ummah qarni thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia." Dalam salah satu riwayat dikatakan, "Sebaik-baik kamu." Dalam riwayat yang lain diterangkan, "Sebaik-baik umat." Dalam hadis yang lain dikatakan, "Sebaik-baik umat ini qarni, yang hidup di masaku." Yani as-sahabah. "Thumma alladhina yalunahum." Kemudian yang sesudah mereka. "Thumma alladhina yalunahum." Kemudian yang sesudah mereka. Yani at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Generasi terbaik daripada umat ini adalah tiga qurun. As-sahabah, at-tabi'in, atba'ut tabi'in. Dengan persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang hakun, yang wajib setiap muslim siapa saja yang ingin mendakwahkan Islam, dia harus mengikuti tariqatus sahabah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Muqaddimah yang ketiga, firman Allah Azza wa Jal dalam surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari kaum muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah telah redha kepada mereka, waradu anhum, dan mereka pun redha terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang mulia ini, pertama Allah memuji dan telah redha terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, Allah memuji dan redha terhadap mereka yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka celakalah dan binasalah mereka. Siapa saja yang mencaci maki orang yang Allah telah redhoi, orang-orang yang Allah telah redhoi dan nyatakan dan abadikan dalam kitabnya yang mulia radhiyallahu anhum, muqaddimah yang keempat, firman Allah Azza wa Jal yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah dia, ikutilah jalanku yang lurus, ولا تتبعوا السبل, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, niscaya kamu akan berpisah, bercerai-berai dari jalannya, yakni dari jalan Allah Azza wa Jal. Dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lurus ke depan dengan tangannya yang mulia, sebagaimana diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mas'ud qala, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat garis, yakni garis lurus dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus, ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ. Kemudian beliau membuat beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subulun mutafarriqatun." Ini adalah jalan-jalan yang bermacam-macam, yang berfirqah-firqah. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Atas setiap-tiap jalan, yakni dari jalan-jalan yang bermacam-macam, yang berfirqah-firqah tersebut, ada syaitan yang mengajak ke arah, yang mengajak ke jalan-jalan tersebut. ثم قرأ, kemudian beliau membaca ayat yang mulia ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah, pertama, jalan yang hak adalah wahid, satu. Hada sabilullah. Tatkala beliau membuat garis lurus ke depan. Yang kedua, jalan yang batil banyak. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wala tattabi'u subula." Jangan kamu mengikuti jalan-jalan dengan bentuk jamak. Subul yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Inilah jalan-jalan yang bermacam-macam, atas tiap-tiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak ke arahnya, yang batil, yang sesat adalah banyak. Apa yang dimaksud dengan wala tattabi'u subul? Berkata ahli tafsir kita, yang dimaksud wala tattabi'u subul, yakni ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Perlu kita mengetahui bahwa bid'ah di dalam Islam ada dua macam. Bid'ah aqidah, bid'ah tentang keyakinan, i'tiqad. Yang kedua, bid'ah amaliyah, bid'ah perbuatan. Yang nanti pada bagian yang kedua kita akan melihat salah satu bid'ah di dalam Islam yang dimasuki orang, yaitu bid'ah aqidah. Itulah empat muqaddimat sebelum kita memasuki pembahasan tentang Syiah. Sebagai penunjuk jalan bagi kita bahwa da'watuna, dakwah kita adalah ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah. Rujuk kepada al-kitab wa sunnah ala manhaj salafina salih. Menurut manhaj salafus salih. As-salafus salih, as-sahaba, at-tabi'in, atba'u at-tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Langsung mendapat keterangan dari al-kitab wassunnah. Pada zaman kita sekarang ini sering kita mendengar kembali kepada Alkitab wassunnah, dan tidak satu pun firqah di dalam Islam atau kebanyakan dari mereka melainkan dakwahnya kembali kepada Alkitab wassunnah. Tetapi kita tidak pernah mendengar atau jarang sekali kita mendengar kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman Salafun Salih, menurut pemahaman para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, liyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. Pada hajjatul wada, Rasulullah bersabda kepada sekalian para sahabat, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini ta'dil, pujian beliau terhadap para sahabat untuk menyampaikan penyambung lidah beliau kepada umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini pertama kali ditujukan oleh Allah Azza wa Jal kepada para sahabat yang hidup pada masa itu. Maka siapa saja yang mendakwahkan Islam tetapi tidak mengikuti tariqah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, maka dia terkena dengan firman Allah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin, tadi kita telah mengetahui as-sahabah menurut tafsiran para ulama kita. Ayuh al-ikhwan fillah, setelah kita mengetahui pembahasan pada bagian yang pertama dengan ikhtisar tentunya, sekarang kita memasuki bagian yang kedua. Yaitu mengenal atau melihat tentang salah satu ajaran yang dimasukkan ke dalam Islam. Berbicara tentang Islam, berpakaian dengan pakaian Islam, ajaran Syiah. Saya tidak akan berbicara tentang tarikh Syiah. Saya persilahkan saudara-saudara, khususnya yang hadir, umumnya kaum muslimin, membaca kitab-kitab para ulama kita, baik dalam bahasa Arab khususnya, dan bagi mereka yang belum bisa bahasa Arab dapat membaca dalam kitab bahasa Indonesia atau terjemahannya tentang Syiah, yang memang pada sekarang ini telah tersebar luas dan telah diketahui oleh banyak sekali kaum muslimin. Karena para ahli ilmu kita senantiasa berjihad dengan lisan mereka dan tulisan mereka untuk menerangkan salah satu ajaran yang sangat merusak dalam Islam, yang saya akan terangkan ialah pokok-pokok ajaran Syiah. Yang seorang tidak akan menjadi Syiah kecuali dengan beriman kepada ajaran tersebut. Dan nanti saudara-saudara yang akan memutuskannya sendiri, apakah ajaran Syiah masih dapat dimasukkan ke dalam Islam atau din yang berdiri sendiri, agama yang berdiri sendiri di luar Islam. Untuk itu nanti akan saya bawakan beberapa perkataan atau keterangan tak tahdzir, peringatan dari para ulama kita yang besar-besar. Ayuhal ikhwan fillah, di antara pokok atau asas ajaran Syiah, pertama, keyakinan atau aqidah mereka